هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة yang hadir di Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang, Bandung, atau para pendengar Radio Roja manapun, Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Roja Bandung, Radio Roja Lampung, Radio Roja Tanjung Pinang, Radio Roja Berau, Radio Roja Pontianak, Radio Al-Bayan Cianjur, juga Radio Rai di Padang, Sumatera Barat, atau para pendengar yang melalui streaming Radio Raja manapun, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Kita masih membahas bab al-istisqa bil anwa, bab meminta hujan kepada bintang-bintang yang intinya terlarang. Salah satu dalil yang melarang hal itu adalah surah Al-Waqi'ah. Dan kita kemarin sedang berada di tengah-tengah pembahasan surah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ini, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim." Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Kata Allah, aku bersumpah dengan menyebut tempat terbit dan terbenamnya bintang-bintang. Sesungguhnya ini sumpah yang sangat agung kalau kalian mengetahui. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia, yang berada dalam kitab yang terpelihara. Kitab yang terpelihara sudah kita terangkan ada dua makna. Salah satunya adalah Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Lauhul Mahfuz itu tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan. Sudah kita terangkan bahwa yang dimaksud kitab yang terpelihara itu ada dua makna. Pertama, Lauhul Mahfuz. Yang kedua, suhuf-suhuf catatan yang ada di tangan para malaikat. Dan ini pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim berdasarkan ayat fi suhufi mukarramah marfu'ati mutahharah bi aidi safarah, artinya di tangan para malaikat yang mulia. La yamassuhu illal mutahharun, tinggal bagian ini yang akan kita bahas pada sore hari ini dengan pembahasan yang agak panjang. Mungkin pembahasan la yamassuhu illal mutahharun ini, illal mutahharun ini menghabiskan seluruh waktu yang tersedia pada sore hari ini. La yamassuhu tidaklah menyentuhnya. Hu di sini disebut dhamir. Dhamir ini atau kata ganti ini kembalinya kepada kitabu maknun, kepada kitab yang terpelihara tadi. Karena apa? Karena itulah yang lebih dekat. Idofat atau pengembalian dhamir harus kepada yang lebih dekat. Dan yang lebih dekatlah kitabu maknun, yaitu kitab yang terjaga dan terpelihara. Maksudnya adalah lahul mahfud, seperti yang kita terangkan tadi. Yamassuhu dengan dirafakannya fi'il mudhari yamassu, dengan kesepakatan seluruh ahli qiraat. Kita tekankan ini dalam rangka membantah orang yang menyatakan bahwa ini khobar dengan makna nahyi. Khobar itu kalimat berita, nahyi itu larangan. Ditekankan bahwa yamussu la yamassuhu dengan dirofakannya menunjukkan ini kalimat berita tapi tidak bermakna larangan. Karena apa? Karena al-aslu fil khabar ayyabqa ala dhahirihi khabaron la amron wala nahyan. Hukum asal kalimat berita adalah tetaplah dia sebagai kalimat berita, bukan kalimat yang bermakna melarang atau bernada melarang ataupun bernada perintah, bukan sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, hu di sini la yamassuhu bukanlah mushaf Al-Qur'an. Sehingga ayat ini tidak bermakna tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang punya wudu. Tidak bermakna demikian. Karena apa? Karena tadi pada asalnya kalimat berita dia harus tetap sebagai kalimat berita, bukan perintah atau larangan. Hatta yaqumad dalilu ala khilafi dzalik, sampai datangnya dalil yang menunjukkan kepada hal tersebut. Dalil yang menyelisihi dari berita atau kalimat berita tersebut. Dan ternyata tidak ada dalil. Oleh karena itu, mutahharun dalam bahasa Arab disebut isim maf'ul. Isim maf'ul artinya kata benda yang bermakna objek, yang disucikan. Bukan yang mensucikan, juga bukan yang suci. Kalau yang suci dari hadas disebutnya mutatahhir. Kalau mutahharun yang disucikan. Kalau yang bersuci mutatahhir, berasal dari kata tatahharo. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak tobat dan orang-orang yang bersuci mutatahhirin. Jadi ada perbedaan makna antara mutatahhirin, mutahharun dengan mutahhirun. Kalau mutahhirun yang mensucikan, mutatahhirin, mutatahhirun yang bersuci. Adapun mutahharun maknanya adalah yang disucikan. Dan tidaklah menyentuh kepada lahul mahfud kecuali makhluk yang disucikan. Maksudnya malaikat. Disucikan dari apa? Allah telah mensucikan para malaikat dari dosa, dari maksiat. Malaikat itu diciptakan sebagai makhluk yang maksum, yang tidak berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla walaupun sedetik, walaupun sekejap. Dan Allah nyatakan ini dalam berbagai macam ayat tentang kemaksuman para malaikat, seperti yang Allah ungkapkan dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah maksiat terhadap semua yang Allah perintahkan dan selalu melakukan apa saja yang Allah instruksikan kepada mereka. Juga di dalam surah yang sering diungkapkan oleh para ulama tentang masalah ini, Allah berkata tentang para malaikat, bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Yang dimaksud hamba-hamba Allah di sini para malaikat. Karena orang-orang musyrik berkata bahwa Allah memiliki anak, subhanah, maha suci Allah. Perkataan subhanah pengingkaran terhadap ucapan orang-orang musyrik yang menyatakan Allah punya anak, terus anaknya wanita lagi. Dan yang dimaksudlah para malaikat. Oleh Allah dibantah, subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Bal ibadu mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun. Mereka para malaikat itu tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan, tidak pernah berbuat tanpa instruksi dari Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suci dan mereka itu maksum, terpelihara dari dosa. Apalagi para malaikat sedikit pun tidak memiliki motivasi untuk durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, karena para malaikat diciptakan sebagai makhluk yang tidak membutuhkan makanan ataupun minuman ataupun tidak diberikan kelemahan, bahkan juga tidak diciptakan sebagai makhluk pasangan. Malaikat tidak diciptakan sebagai makhluk yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak menikah. Mereka tidak punya syahwat terhadap apa, baik makanan, minuman, ataupun pasangan, karena mereka tidak punya pasangan. Lalu, apa yang membuat mereka terjerumus ke dalam dosa? Enggak ada sedikit pun faktor pendorong. Adapun jin dan manusia, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, mereka butuh istirahat. Mereka juga membutuhkan pasangan. Dan kebutuhan jin dan manusia terhadap hal itulah yang menyebabkan mereka sering terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Adapun para malaikat, maka mereka sedikit pun tidak membutuhkan hal-hal tadi. Banyak ayat Al-Quran dan hadis, juga penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa para malaikat itu adalah makhluk yang tidak membutuhkan makanan ataupun minuman ataupun pasangan, dan mereka tidak pernah mengalami kelelahan ataupun kelemahan. Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat 26 dan 27, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam, 24 jam setiap detik, tanpa merasa lelah, tanpa merasa jemu, tanpa merasa bosan. Dan dikatakan bahwa malaikat itu setiap detik, siang dan malam tidak pernah lewat bertasbih, karena diungkapkan oleh Allah dengan lafaz al-laila wan-nahar tanpa huruf bantu fi. Allah tidak menyatakan yusabbihuna fil-laili wa fin-nahar, enggak. Tapi langsung dengan lafaz dharafnya yusabbihuna al-laila wan-nahar wa hum la yafturun. Dan ini menunjukkan bahwa para malaikat adalah makhluk-makhluk yang maksum, yang sedikit pun tidak berdosa dan tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ada syubhat dari sebagian orang. Orangnya bukan orang kafir, syubhat ini sumbernya. Tapi orang Islam yang menyatakan bahwa sangat mungkin malaikat itu bermaksiat. Ada enggak dalilnya? Kata mereka ada. Dari mana dalilnya? Dari Quran. Coba kita tengok ayat yang mana yang mengisyaratkan bahwa para malaikat sangat mungkin maksiat. Pertama, kata mereka, adanya malaikat yang maksiat diantaranya terlihat dari adanya kisah Harut dan Marut. Siapa Harut dan Marut? Dua malaikat yang oleh Allah diturunkan ke muka bumi untuk apa? Mengajarkan sihir. Sihir itu kufur. Sihir itu syirik. Sihir itu dosa besar. Mempelajarinya bisa kufur. Dari sini mereka punya logika. Kalau sihir adalah kekufuran, maka malaikat yang mengajarkannya berarti malaikat itu durhaka. Ya, logis tidak? Menurut mereka logis, menurut kita mah tidak. Karena apa? Karena berakibat berbenturan dengan ayat-ayat lain tentang kemaksuman malaikat. Terlebih mereka itu mengarang-arang background atau asbabul wurud atau latar belakang diturunkannya Harut dan Marut ke muka bumi. Konon kata mereka, Harut dan Marut dua malaikat yang maksiat dengan seorang wanita namanya Zaharoh di langit. Berbuat durhaka. Karena itu oleh Allah dihukum diturunkan ke muka bumi, lalu di muka bumi mengajarkan sihir. Ini cerita yang dikarang korong. Cerita yang diada-adakan. Tidak masuk akal. Masa di langit ada perempuan namanya Zaharoh, kan? Itu yang pertama. Gak mungkin ada wanita, manusia bisa ke langit lalu diperbutkan oleh Harut dan Marut. Kedua, tadi sudah dikatakan malaikat bukan laki-laki. Juga bukan perempuan. Mereka tidak membutuhkan pasangan. Apalagi tidak memiliki daya tarik terhadap wanita. Tidak memiliki ketertarikan kepada wanita. Mustahil mereka berbuat maksiat dengan seorang wanita. Ini tidak masuk akal. Dan tidak ada riwayat seperti itu kecuali hanya karangan orang semata-mata. Dan kasus Harut dan Marut dijelaskan secara panjang lebar oleh para ulama. Bahwa Harut dan Marut, dua malaikat yang oleh Allah diturunkan sebagai tugas dari Allah untuk mereka, tanpa dilatar belakangi oleh kemaksiatan mereka di langit. Enggak ada riwayat itu. Yang tadi hanya dongeng belaka. Tidak bersumber pada riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Harut dan Marut dua malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi. Oleh Allah ditugaskan. Apa tugasnya? Kalau datang orang belajar sihir kepada mereka, Wanti-wanti innama nahnu fitnatun. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Kami ini hanya godaan, fitnah. Fala takfur, jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Itu tugas dari Allah kepada Harut Marut. Siapa yang datang untuk belajar sihir, peringatkan dengan dua peringatan. Pertama, kami hanya godaan, ujian, cobaan, fitnah bagi kalian. Kedua, kalau kalian kekeh belajar sihir, kalian kufur dengan sihir ini. Tapi kalau ada orang yang ngeyel, ngotot, kekeh petekeh, merkedeweng, tetap ingin belajar sihir, ajarkan. Allah memerintahkan mereka dengan perintah itu, dan perintah Allah kepada malaikat itu, Harut Marut itu disebutnya perintah kauni, bukan perintah syar'i. Kalau perintah kauni ya pasti harus terlaksana. Apakah Anda pikir kita bergerak, kita berbicara, kita lari, kita duduk, kita melangkah, kita berteriak, itu murni hasil usaha dan ikhtiar kita sendiri tanpa ada keterlibatan para malaikat? Enggak. Semuanya diproses, digerakkan oleh malaikat. Kita bisa duduk, digerak, didudukkan oleh malaikat atas perintah dan kuasa kemampuan yang Allah berikan kepada malaikat untuk mendudukkan kita. Kita melangkah, kita berlari, kita berbicara, kita berteriak. Semuanya itu diproses oleh malaikat. Dan itulah perintah Allah kepada para malaikat disebut dengan perintah kauni. Kauni itu perintah yang memang bersifat alami dan harus dilakukan oleh para malaikat. Baik itu perbuatan itu baik ataukah buruk. Termasuk kalau ada orang mau nyembah ke patung, mau sujud ke patung. Kenapa orang itu bisa sujud? Disujudkan oleh malaikat. Apakah karena orang itu mau sujud ke patung, bukan sujud kepada Allah, para malaikat tidak memproses? Ah, jangan-jangan dibuat dia sujud, itu sujudnya ke patung, bukan kepada Allah. Biarkan aja dia kejang, jeg-jerg berdiri. Apakah begitu? Enggak, tetap. Kalau orang itu mau sujud ke patung, atas itikad keinginan dia sendiri, diproses oleh malaikat sebagai tugas kauni bagi mereka. Apakah ketika ada orang kafir yang mau membunuh seorang muslim di medan perang, bagaimana orang kafir bisa melakukan gerakan menusuk membunuh itu? Itu karena digerakkan juga oleh malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Apakah karena yang akan dibunuhnya orang muslim, mujahid yang ikhlas, yang tulus, yang soleh, yang membela al-Islam dengan keikhlasannya, terus yang mau membunuhnya itu orang kafir, oleh para malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak diproses? Ah, jangan-jangan sampai dia bisa nusuk, tetap aja begini. Apa begitu? Enggak. Tetap diproses oleh malaikat sebagai tugas kauni dari Allah untuk mereka. Begitulah. Dan malaikat ketika memproses orang nyembah sujud ke patung, memproses orang kafir nusuk orang mukmin, tidak berdosa, tidak berdurhaka, tidak ta'awun alal itsmi wal udwan. Karena begitulah yang Allah tugaskan kepada mereka, termasuk apa yang Allah tugaskan kepada Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir setelah sebelumnya memberikan peringatan kepada orang yang belajar sihir ini, itu sebagai tugas kauni dari Allah kepada Harut dan Marut yang tidak boleh diingkari. Makanya ketika Harut dan Marut mengajarkan sihir kepada orang, dia tidak durhaka. Karena itulah perintah Allah kepada dia. Dia tidak maksiat kepada Allah karena itulah tugas yang Allah berikan kepada dia yang harus dia laksanakan. Sekali lagi sebagai tugas kauni. Inilah bantahan para ulama. Jadi Harut dan Marut bukanlah dua malaikat yang maksiat. Enggak, maksiat dari segi apanya? Kalau maksiat dari segi dia mengajarkan sihir, memang itu atas perintah Allah setelah sebelumnya mewanti-wanti. Jangan kamu kufur dengan belajar sihir ini. Inilah syubhat yang pertama dengan bantahannya. Syubhat yang kedua. Ada orang yang menyatakan ada malaikat yang durhaka. Tuh contohnya iblis. Dia jenis malaikat tapi enggak mau sujud ke Adam ketika Allah perintahkan. Dan ini diambil dari ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Dari ayat ini difahami bahwa iblis termasuk golongan malaikat. Cuma dia enggak mau sujud, lalu disebutlah dengan sebutan iblis. Dan ini menjadi bukti ada malaikat yang durhaka yang disebut iblis. Gitu ya. Ini pun dibantah oleh para ulama. Iblis bukanlah golongan malaikat. Karena malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Iblis menyatakan ketika Allah menegur ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkanmu? Si iblis menjawab, ana khairu minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tuh iblis menyatakan dia diciptakan dari api. Yang diciptakan dari api apa? Jin. Allah menyatakan khalaqal insana min solsolin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami ciptakan manusia dari tanah dan kami ciptakan jin dari api. Oleh karena itulah secara tegas dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni. Dia itu bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbi. Tapi dia durhaka kepada perintah Allah. Oleh karena itu, iblis bukanlah bangsa malaikat yang durhaka. Bukan. Tapi dia bangsa jin. Sebagaimana pernyataan Allah tadi yang menyatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia bangsa jin. Kalau memang dia bangsa jin, kenapa dalam ayat tadi ada kesan seolah-olah iblis termasuk golongan malaikat? Karena perintah Allah kepada malaikat. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Fasajadu semua sujud illa iblis. Seolah-olah ada kesan iblis itu golongan dari malaikat. Ini pun dibantah oleh para ulama. Huruf illa di dalam ayat ini mengisyaratkan jin bukan golongan malaikat. Illa di sini dalam bahasa Arabnya menurut para ulama di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir yang menyatakan disebutnya huruf istisna munfasil. Istisna itu ada dua. Muttasil, munfasil. Kalau muttasil, arti muttasil secara bahasa nyambung. Menunjukkan bahwa yang dikecualikan termasuk golongan orang yang disebut di awal kalimat. Contoh ada orang namanya Muhammad. Dia umpamanya mahasiswa di sebuah universitas. Lalu semua mahasiswa sudah ngumpul kecuali Muhammad. Dikatakan ja'atullabu ilal jami'ah illa Muhammadan. Semua mahasiswa sudah datang ke kampus kecuali Muhammad. Illa di sini disebut illa muttasil. Karena Muhammad termasuk golongan mahasiswa. Tapi ada lagi namanya Zaid. Dia sering ke kampus dan harus ke kampus setiap hari. tapi dia cleaning service, bukan mahasiswa. Harus beres-beres, harus datang sebelum mahasiswa datang. Beres-beres dulu, ngepel, nyapu, dan seterusnya. Suatu saat tidak datang si Zaid ini. Semua mahasiswa sudah datang. Lalu dikatakan, ja'at tullabu illa Zaidan. Telah datang semua manusia kecuali si Zaid. Jadi ini bukan mahasiswa. Tapi ada di kampus itu. Karena dia tugasnya cleaning service di sana. Maka huruf illa di sana disebut illa munfasil. Munfasil itu terpisah. Yang menunjukkan Zaid bukan golongan orang yang disebut di awal kalimat tadi. Dan ini dalam bahasa Arab banyak digunakan. Maka di dalam ayat ini pun demikian, illa di dalam ayat itu disebut illa munfasil, yang menunjukkan iblis bukan golongan malaikat, tapi iblis ada di sana bareng-bareng dengan para malaikat. Inilah bantahan yang kedua dari para ulama yang menunjukkan bahwa iblis bukan malaikat. Sehingga dari sini kita berkesimpulan tidak ada malaikat yang durhaka. Syubhat ketiga. Ada tuh ayat yang mengisyaratkan bahwa malaikat mungkin maksiat katanya. Manakah ayat tersebut? Ayat tersebut terdapat di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 28 dan 29. Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan para malaikat sejak mulai ayat yang ke-26-nya. Wa qalu takhadar rahmanu walada subhanah. Bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyyatihi mushfiqun wa may yaqul minhum inni ilahun min dunihi فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. Berkata orang-orang musyrik bahwa Allah punya anak. Subhanah, maha suci Allah dari hal itu. Allah enggak punya anak. Karena mereka mengatakan, tuh anak Allah itu para malaikat tuh. Allah menyatakan, bal ibadum mukramun, malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak pernah mendahului Allah dalam ucapan. Mereka itu selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka dan ada yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Dan mereka saking takutnya kepada Allah, mereka tunduk, taat dan patuh. Maka siapa, ini lihat, waman yaqul minhum inni ilahun min duni, siapa di kalangan malaikat yang berkata bahwa aku sesembahan selain Allah, kami akan balas dia dengan jahannam, dan demikianlah kami membalas makhluk yang zalim. Ini ancaman Allah kepada para malaikat. Siapa saja di kalangan para malaikat yang berkata kepada orang, aku adalah sesembahan selain Allah. Ngajak apa? Ngajak berbuat syirik ya. Maka malaikat yang seperti itu oleh Allah akan diapakan? Dimasukkan ke dalam jahanam. Diazab juga. Ini ayat. Kata mereka ayat ini mengisyaratkan sangat mungkin malaikat durhaka. Ini Allah mengisyaratkan kan gitu ya. Siapa saja di kalangan malaikat yang berkata bahwa aku adalah sembahan selain Allah, kami masukkan dia ke dalam jahanam. Kalau malaikat enggak mungkin durhaka, enggak mungkin maksiat, enggak mungkin Allah ngancam kayak gitu, ya. Kata mereka, ini ayat mengisyaratkan bahwa malaikat mungkin durhaka. Dibantah juga oleh para ulama. Enggak. Salah. Yang salah bukan ayatnya, ayatnya pasti benar. Apa yang salah? Pemahaman mereka tentang ayat ini. tafsiran mereka tentang ayat ini, interpretasi mereka tentang ayat itu yang salah. Karena apa? Karena ayat tadi cuma pengandaian, menunjukkan ya betapa bahaya dan besarnya dosa syirik. Sampai kalau syirik itu seandainya dilakukan oleh malaikat, malaikat juga akan diazab. Tapi gak mungkin malaikat demikian. Dan pengandaian ini tidak berarti mungkin terjadi, enggak. Banyak pengandaian yang mustahil terjadi, yang oleh Allah digunakan dalam ayat. Contohnya apa? Contoh, mungkinkah Allah punya anak? Enggak. Enggak mungkin Allah punya anak. Tapi Allah mengandaikan dalam Al-Quran. Coba lihat Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 82. Allah menyatakan, Qul in kana lirrahmani waladun fa'ana awwalul abidin. Ucapkan oleh Muhammad. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Apakah ayat ini mengisyaratkan sangat mungkin Allah punya anak nih? Apakah begitu? Enggak, mustahil. Karena kalau difahami demikian bertolak belakang dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, dan ayat-ayat lain yang juga tadi kita bacakan. Mustahil Allah punya anak. Walaupun mustahil, Allah ungkapkan dalam pengandaian dalam ayat tadi. Nih pertama. Kedua, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik? Enggak mungkin, mustahil. Tapi walaupun mustahil, Allah mengandaikan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat 65, kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, "Dan telah aku wahyukan kepadamu hai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu bahwa kalau kamu berbuat syirik, pasti batal semua amal-amal kamu, semua ibadahmu, kebaikan kamu itu terhapus, dan pasti kamu itu akan termasuk orang-orang yang rugi." Apakah ayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin berbuat syirik? Enggak, mustahil beliau berbuat syirik. Sekalipun mustahil, oleh Allah diungkapkan, seandainya engkau syirik, batal semua amal-amalmu. Dan ini juga berlaku bagi seluruh nabi yang lain. Sebagaimana yang Allah ungkapkan dalam surah Al-An'am 84-88. Kata Allah, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah hidayah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hamba kami. Maksud hidayah Allah di sana dalam ayat ini kitab. Ini hidayah dari Allah. Allah berikan kepada hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Maksudnya kepada para nabi yang menerima kitab itu. Lalu Allah menyatakan, "Walau asyraku," seandainya para nabi yang menerima kitab tersebut berbuat syirik, "lahabitunhum makanu ya'malun," maka batal, gugur, terhapuslah semua amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau para nabi pun berbuat syirik, batal itu amal-amalnya tuh. Apakah ayat ini mengisyaratkan bahwa para nabi mungkin berbuat syirik? Enggak ada nabi yang berbuat syirik. Sampai akhir hayat mereka enggak pernah ada satupun kisah dalam sejarah agama manapun bahwa ada seorang nabi yang kemudian berbuat syirik. Enggak ada. Walau sekalipun ini mustahil, tapi oleh Allah Azza wa Jalla diberikan perumpamaan seandainya mereka syirik akan begini, begini, begini. Pengandaian itu adalah pengandaian yang mustahil terjadi. Dan banyak yang lagi pengandaian yang lain. Katakan seandainya Al-Quran itu datang dari sisi selain Allah, pasti kalian akan mendapatkan apa? Ikhtilaf yang banyak dan seterusnya. Jadi seringkali Allah memberikan penjelasan pengandaian dengan sesuatu yang mustahil terjadi. Untuk apa? Untuk menerangkan dahsyat dan besarnya dosa syirik. Walaupun para nabi kalau dia berbuat syirik, batal semua amalnya. Dan seterusnya, termasuk ayat yang berkaitan dengan malaikat tadi. Kata Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِي. Siapa di kalangan malaikat yang berkata bahwa aku adalah sesembahan selain Allah, فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ, maka kami akan membalas malaikat yang tadi itu dengan neraka Jahannam. Ayat ini sama sekali tidak mengisyaratkan bahwa malaikat itu mungkin durhaka, enggak. Dan pengandaian seperti itu banyak dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran terhadap kasus-kasus yang lainnya, yang menunjukkan malaikat itu sedikit pun tidak memiliki peluang untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbantahlah syubhat orang-orang yang salah faham, yang berkesimpulan sangat fatal, yang menyatakan bahwa para malaikat sangat mungkin terjerumus dalam dosa dan maksiat. Enggak. Malaikat makhluk suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka yang dimaksud la yamassuhu illal mutahharun, bahwa lauhul mahfudz itu tidak akan bisa disentuh kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan, dan makhluk yang disucikan di sana maksudnya lah para malaikat. Mereka disucikan dari dosa, mereka disucikan juga dari kesalahan, pembangkangan, kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Maka para malaikat orang-orang yang maksum, kemaksumannya diisyaratkan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya ayat ini la yamassuhu illal mutahharun. Berkata Syekhul Islam ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengemukakan satu sisi yang mungkin luput dari pikiran orang ketika memahami ayat ini. Baru setelah diungkapkan oleh Syekhul Islam, oh iya benar ya. Coba perhatikan. Sisi apa yang diungkapkan oleh beliau dari ayat ini? Beliau menyatakan anna hadhil ayah tadullu ala annal ma'asi sababun li'adami fahmil Qur'an. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kemaksiatan, ini kemaksiatan, menjadi penyebab orang tidak bisa memahami Al-Quran secara benar. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwa lauhul mahfud beserta isinya, termasuk di dalamnya ada Al-Quran, tidak bisa disentuh. Mana disentuh? Salah satunya difahami secara benar, difahami dengan pemahaman yang benar, kecuali oleh makhluk yang disucikan, seperti para malaikat, bersih dari dosa. Kalau ada noda, ada dosa, itu yang menghalangi orang untuk bisa memahami Quran secara benar. Ditunjang lagi dengan ayat Al-Quran yang lain, yang terdapat dalam surah Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menyatakan kalla, enggak, sama sekali enggak. Balrona ala kulubim, bahkan itu adalah noda, kotoran yang terdapat dalam hati mereka, makanu yaksibun, akibat dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi ketika dikemukakan oleh Allah ayat-ayat Allah berupa Al-Quran disampaikan oleh para nabi, disebutkan idza tutsla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan itu mah dongeng-dongeng masa lalu itu mah. Jadi ayat yang disampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik itu disebut sebagai dongeng masa lalu. Itu kemaksiatan, kedurhakaan. Kemaksiatan dan kedurhakaan itu menyebabkan ternodanya hati mereka dengan tinta hitam yang pekat, yang kelam. Lalu itulah yang menghalangi hati untuk bisa menerima dan memahami Al-Quran secara benar. Quran sebagai wahyu Allah dianggap oleh mereka sebagai asatirul awwalin, sebagai dongeng-dongeng masa lalu. Itu yang mengakibatkan hati mereka kotor. Maka disebutkan fahum la yasiluna ila ma'aniha wa asrariha li'annahu ranin ala qulubihim makanu yaksibun. Mereka tidak sampai kepada makna yang sebenarnya yang terkandung dalam ayat-ayat tadi. Tidak sampai kepada rahasia yang terkandung dalam ayat tadi. Karena hati mereka hitam kelam akibat dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Makanya ketika ayat yang terakhir dari Al-Quran itu turun, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, bahwa pada hari ini kami telah sempurnakan bagimu agamamu, telah aku sempurnakan bagimu nikmat, dan telah aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Semua sahabat itu apa? Senang, gembira, bahagia, agama kita sudah sempurna. Hanya ada satu sahabat dengan ayat ini sedih, nangis dia. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kaget para sahabat, bukankah agama kita sudah sempurna? Ya, benar. Lalu kenapa kamu sedih? Bukankah kita harusnya gembira? Iya, benar. Tapi kenapa kamu sedih? Apa kata Abu Bakar? Kalau agama ini sudah sempurna, berarti sudah selesailah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Turunnya ayat ini yang menunjukkan kesempurnaan Islam menjadi isyarat bahwa akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir tiba. Abu Bakar As-Siddiq, kesana pemahamannya. Pemahaman seperti ini luput dari pemikiran para sahabat yang lainnya. Mendengar ini semua sahabat baru paham benar juga. Akhirnya mereka tertunduk sedih juga. Nangis. Dan benar, kurang dari 3 bulan, cuma 80 hari lebih sedikit dari sejak turunnya ayat ini, Nabi selesai pun wafat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inilah yang disyaratkanlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kata Allah, "Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu takwa, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian." Apa furqan? Ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Hak dan batil gak bisa diraba-raba. Gak bisa dengan perasaan. Menurut perasaan saya ini yang benar, yang salah. Enggak. Gak bisa ngitung kancing. BS, BS. Enggak. Sebagaimana umumnya mahasiswa dan siswa ya. Enggak. Kebenaran itu bukan tebak-tebakan. Maka benar salah hanya bisa diketahui oleh ilmu. Makanya ilmu disebut furqan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan, berikan ilmu, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu, mengampuni dosa-dosa kamu. Bersih hatinya. Ittaqullah wa yu'allimukumullah dalam Al-Baqarah 282. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmu kepada kalian. Ayat-ayat tadi mengisyaratkan bahwa ketakwaan, kebersihan hati merupakan kunci utama untuk bisa memahami Al-Quran secara benar. Dan sebaliknya, dosa, noda, kesalahan, kemaksiatan menjadi penghalang bagi seseorang untuk bisa memahami Al-Quran secara benar. Bahkan Islam ini secara keseluruhan bisa difahami dengan cara pemahaman yang salah, karena dosa, karena kebidahan, karena kufur, karena syirik, dan seterusnya. Makanya jangan kaget kalau umpamanya orang-orang kafir, apapun agamanya, Nasrani, Yahudi, atau apa, baca Al-Quran atau dengar penjelasan, tetap anti. Karena apa? Mereka memiliki sudut pandang yang tetap keliru, salah, dan buruk tentang Islam. Semua ayat segamlang apapun itu kebenarannya, tetap dalam kacamata mereka salah. Karena apa? Memang terhalang oleh dosanya, oleh kekufurannya, oleh syiriknya. Oleh karena itulah, ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengajar hadis, semua muridnya menulis, kecuali ada satu murid di belakang tuh, enggak nulis tuh. Ketika beres ditanya, kenapa yang lain menulis engkau tidak? Si murid ini menjawab, saya sudah hafal semua yang kau ajarkan tadi. Enggak nulis, enggak apa, kau hafal. Coba ulang lagi. Diulang dari awal sampai akhir. Benar enggak keliwat tuh? Benar, dia sudah hafal. Enggak nulis tapi hafal. Makanya saya husnul dan ihwan-ihwan di sini jarang yang kelihatan menulis tuh. Mungkin kayak orang tadi. Orang tadi ternyata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Malik, inni ra'aitu annallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bidhulumatil ma'siyah. Kata Imam Malik apa? Aku melihat Allah telah memberikan cahaya dalam hatimu. Jangan kamu padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Itu komentar Imam Malik, kenapa dia cepat hafal. Sekali diterangkan langsung hafal. Itu karena hatinya bersih. Terang benderang. Imam Malik wanti-wanti, jangan padamkan cahaya dalam hatimu itu dengan gelapnya kemaksiatan. Dalam Diwan Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu membuat sebait syair yang menggambarkan salah satu pengalaman pahit dalam mencari ilmu. Beliau itu mau menuliskan sebuah tulisan dan bahannya sudah ada, pas mau dituliskan ternyata lupa semuanya. Aduh, kenapa lupa? Lalu datanglah beliau ke salah satu gurunya, namanya Imam Waqi. Kenapa saya lupa? Apa kata Imam Waqi? Oh, kamu sudah maksiat. Tinggalkan maksiat ini. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang maksiat. Pengalaman ini oleh Imam Syafi'i ditulis dalam sebait syair, syakautu ila waqi su'ahidzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil 'asi. Aku curhat kepada Imam Waqi, mengeluh kepada Imam Waqi tentang su'ahidzi, tentang buruknya hafalanku. Ini kunci nih ikhwan, yang terkena dengan penyakit hese apal gancang poho. Susah hafal, setelah hafal cepat sekali lupa. Ini yang namanya hese apal gancang poho, catat itu. Imam Syafi'i mengeluh kepada Imam Waqi, kok hafalan saya buruk? wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberi bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbaruni, dan beliau menerangkan ke saya, bi annal ilma nurun, bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Berdasarkan hal ini, sekali lagi berkata Syekhul Islam, anna hadhil ayah tadullu ala annal ma'asi sababun li'adami fahmil Qur'an. Ayat yang menyatakan la yamassuhu illal mutahharun ini menunjukkan kemaksiatan menjadi penyebab orang tidak bisa memahami Al-Quran secara benar. Oleh karena itu, hendaklah setiap tulabul ilm, para pencari ilmu, membarengi ikhtiar mencari ilmunya dengan meningkatkan ketakwaan, dengan meningkatkan ibadah, dengan menjauhi segala dosa, noda dan kemaksiatan. Itulah yang sangat-sangat membantu ketajaman daya analisa kita, membantu menguatkan daya hafal kita, membantu juga mempermudah kita untuk memahami seluruh pelajaran-pelajaran. Makanya kalau kita mau belajar tafsir, belajar mustalahul hadith, belajar bahasa Arab nahu ataupun sorof, atau belajar apapun, kok susah bisa memahami apa yang diterangkan oleh guru ya? Jangan langsung nuduh, ini gurunya gak bisaun. Oh, buktinya saya dengar gak ngerti juga. Jangan, yang lain kok ngerti, ini kita enggak. Tapi coba introspeksi, barangkali hati kita kotor karena banyak dosa, banyak kemaksiatan, banyak kelalaian. Ini yang menghambat kita untuk memahami pelajaran yang kita serap dari guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Cukup penjelasan kita sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada akhi Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat. Ya, Pak Asep, orang Sunda nu aya di Lampung. Asep itu nama Sunda. Barakallahu fiik. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Taib, pertanyaan yang bagus, yang jawabannya itu membutuhkan waktu yang panjang. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam menulis sebuah kitab yang berjudul Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini menjelaskan tentang beberapa penyebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan bagaimana solusinya, termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, penyusun kitab Al-Qalm Mufid yang sedang kita bahas ini, dalam Kitabul Ilmi di bab terakhir membahas tentang adab ikhtilaf dan bagaimana sikap kita dalam merespon perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kesimpulannya adalah, pertama, bahwa wajib kita husnudzon kepada para ulama yang berikhtilaf, bahwa pendapat yang mereka pegang itu didasarkan kepada, pertama, dalil Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan kapasitas ilmu mereka. Kedua, wajib kita husnudzon bahwa mereka berpendapat demikian dengan ketulusan niat dan kebersihan hati, bukan karena mencari permasalahan dengan siapapun. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah mempelajari alasan-alasan dari kedua belah pihak yang sedang ikhtilaf. Ulama ini begini, kenapa? Oh, ini ayatnya, ini hadisnya. Ulama yang lain berpendapat begitu, kenapa? Oh, ini ayatnya, ini hadisnya. Lalu bandingkan mana yang dalilnya kuat menurut kita sesuai dengan informasi ilmu yang sampai kepada kita. Ambil itu, yakini, dan tetap ihtiram atau menghargai ulama yang pendapatnya tidak kita ambil, dan juga ihtiram atau menghargai ikhwan atau orang lain yang pendapatnya berbeda dengan kita dalam hal ini. Sebab mereka juga mengambil pendapat itu sama dengan kita, berdasarkan informasi ilmu yang sampai kepada mereka. Maka dengan cara ini, sekalipun berbeda, perbedaan itu tidak akan menimbulkan pertengkaran di kalangan sesama muslim. Keempat, ada satu hal yang apa? Yang luput dari pengamatan orang yang ikhtilaf. Sebenarnya ikhtilaf adalah wujud dari persatuan dan kesamaan sikap. Loh, kok bisa sih? Namanya ikhtilaf itu berbeda, tapi kok perbedaan itu dianggap sebagai wujud dari kesamaan sikap dan kesepakatan mereka? Dari sisi apa? Ya, betul, coba perhatikan. Kenapa si A berpendapat begini mengikuti ulama anu? Si B berpendapat begitu mengikuti ulama yang lain lagi. Kenapa? Karena begitulah ilmu yang sampai kepada dia. Sedangkan si B bersikap demikian juga berdasarkan ilmu yang sampai kepada dia juga. Cuma informasi ilmunya yang berbeda. Ada gak titik kesamaan dalam hal ini? Ada. Yaitu dua-duanya sama-sama berpendapat demikian berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing. Di sanalah titik kesepakatannya. Si A gak mungkin mengajak, memaksa, kamu harus sama dengan saya pendapatnya. Padahal ilmu yang sampai kepada si B ini berbeda dengan yang sampai kepada si A. Maka mustahil si B berpendapat sama dengan si A, padahal ilmu yang sampai kepadanya bertolak belakang atau berbeda dengan si A. Mustahil kita paksa orang seperti kita, padahal ilmu yang sampai kepada dia berbeda dengan yang sampai kepada kita. Mustahil. Sebagaimana mustahilnya kita dipaksa untuk sama dengan kawan kita. Enggak. Karena ilmu yang sampai kepada saya begini. Mungkin ilmu yang sampai kepada saya ini enggak sampai kepada antum. Kata si antum tadi, sama saya juga gitu. Ilmu yang saya sampai kepada saya begini, tapi yang sampai kepada saya enggak sampai kepada antum lagi. Nah, kan begitu ya. Maka bersikaplah dan beramallah berdasarkan apa yang sampai kepada dirinya masing-masing dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Di sanalah titik kesamaannya. Saya berpegang teguh kepada sikap ini berdasarkan ilmu ini. Yang kamu bersikap teguh kepada hal itu berdasarkan ilmu yang sampai kepada kamu. Begitu. Berarti kita sama-sama bersikap dan berpendapat berdasarkan ilmu yang sampai kepada masing-masing. Sama apa beda? Sama. Kesamaannya adalah bersikap atas landasan ilmu, bukan bersikap atas landasan taklid. Wah, orang lain ramainya begitu, ikut ramai. Padahal ilmu yang sampai kepada kita enggak begitu. Itu yang keliru. Atau kita ikut sama-sama berpendapat begitu. Karena apa? Kalau enggak bareng sama itu ditahdir, dicela, dibidahkan. Nah, ini juga yang keliru. Ini yang kesalah, ini yang menyimpang. Ya, jadi kita tetap ada titik kesamaan dalam perbedaan, dan kita tetap saling menghargai, toleransi, dan memuliakan orang yang berbeda dengan kita. Ingat, selama perbedaan itu juga terjadi di kalangan para ulamanya. Dengan demikian perbedaan tidak akan menimbulkan perpecahan, apalagi permusuhan, apalagi saling sikut, saling membinahkan, dan saling menyalahkan. Demikian ringkas dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Pari di Riau ya. Barakallahu fiik. Bagaimana cara berbicara kepada orang yang masih melakukan kebidahan agar mereka meninggalkan gitu ya. Barakallahu fiik. Pertama, kita wajib memperlakukan siapapun orang yang menyimpang, baik penyimpangannya berupa kebidahan ataupun kemaksiatan, kita anggap seperti orang yang nyebur ke sumur. Kasihan dia. Kalau terus-terusan begitu dia sengsara. Maka kita tolong tanpa mencela. Kenapa kamu nyebur ke sumur? Tadi waktu jalan SMS-SMS-an, rasain. Apa begitu? Enggak. Pokoknya selamatkan dulu, setelah selamat diangkat, baru dinasihati. Lain kali jangan SMS kalau ketika berjalan. Itu juga begitu. Nasihati dia dulu, terangkan itu bidah. Yang benar begini, dengan cara yang beradab, dengan cara yang santun, dengan cara yang ilmiah, tanpa ada kata-kata yang menonjok dia, tanpa mengandung celaan dan cercaan. Seilmiah mungkin, cari momen yang tepat, cari juga tempat yang pas, pilih kata-kata yang bijak, yang bagus, dan sampaikan secara ilmiah. Insya Allah itu sangat membantu orang untuk bisa faham, dan membantu orang untuk bisa menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ini ringkas banget karena di sini sudah terdengar azan maghrib. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.